puasa hingga sebulan. Babila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Cepat cepat tih. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, menuju di sana kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak sepotong, saya mahu makan kena perut kosong. Sejamnya kuih raya ini, sejam. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga